sendiriku. Hati ini telah melukis cinta yang kuingini, yang saat ini ku tak tahu di mana. Di manakah kau cantik sesungguhnya? Aku kangen kamu. Di mana dirimu? Aku gak ngerti. Dengarkanlah, kau tetap terindah meski tak mungkin bersatu. Kau selalu ada di langkahku. Mengapa harus keyakinan memisah cinta kita? Meski cintamu aku, cintamu aku, sesungguhnya aku kangen kamu. Di mana dirimu? Aku gak ngerti. Dengarkanlah, kau tetap terindah meski tak mungkin bersatu. Di langkahku.